Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Juga alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Manhajus Salikin Syekh Nazar Sa'di. Pagi ini insyaallah kita lanjutkan sampai bab al-muharramat fi nikah. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ini adalah wanita-wanita yang diharamkan, atau dalam bahasa yang lain ini adalah haram bagi laki-laki menikahi mahramnya. Mahram artinya wanita yang dia haramkan untuk dinikahi. Wahwa kisman, mahram ini ada dua. Ada dua wanita yang diharamkan untuk dinikahi, itu ada dua macam. Yang pertama ada yang diharamkan terus menerus selamanya. Artinya diharamkan wanita itu dinikahi selama-lamanya. Yang kedua diharamkan itu sementara. Yang pertama yang diharamkan selama-lamanya itu adalah ada tujuh wanita yang diharamkan untuk selama-lamanya. Yang pertama adalah ibu ke atas, maka haram seorang anak menikahi ibunya itu selama-lamanya. Ini termasuk wanita yang diharamkan selama-lamanya. Ibu itu ada empat macam. Ibu ini empat macam. Ini semuanya diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Yang pertama namanya ummahatul mu'minin. Ibunya kaum mu'minin. Siapa ibunya kaum mu'minin? Adalah zaujatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu adalah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka istri-istri Rasulullah ini adalah haram untuk dinikahi selama-lamanya. Artinya setelah Rasulullah SAW wafat, maka tidak boleh siapapun untuk menikahi istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok diharamkan untuk dinikahi? Supaya apa? Untuk menjaga keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nanti ada orang ngaku bahwa ini adalah keturunan Muhammad. Nah, dia adalah pezina, khamar, itu yang dijaga. Dijaga. Rasulullah SAW itu terjaga dari dosa-dosa. Yang kedua, ibu yang kedua namanya ibu kandung. Ibu kandung, ibu yang melahirkan dia. Yang ketiga namanya ibu tiri. Ibu tiri artinya apa namanya? Bapaknya punya istri lebih dari satu, dua atau tiga, empat. Maka anak ini itu tidak boleh menikahi ibunya, ibu yang telah dinikahi oleh bapaknya. Itu selama-lamanya, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya walaupun sudah dicerai atau apa namanya, itu tetap tidak boleh anak itu menikahi apa? Istri dari bapaknya. Itu nggak boleh. Itu namanya ibu tiri ya. Bahasa perangannya ibu tiri artinya istri-istri dari bapak. Istri-istri dari bapak itu tidak boleh di dinikahi. Ini yang ketiga, ibu yang ketiga. Yang keempat namanya ibu susuan. Yang keempat namanya ibu susuan. Ibu susuan pun juga itu adalah haram dinikahi selama-lamanya. Tapi ini yang pertama. Yang pertama yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya adalah ibu. Ibu tadi sudah kita sebutkan ada empat. Selain daripada itu, ibu-ibu selain dari empat, maka itu adalah boleh. Itu adalah boleh dinikahi. Kemudian yang kedua, artinya ke atas ya. Ibu ke atas itu maksudnya nenek. Sampai ke atas itu enggak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua, wanita yang kedua yang tidak boleh dinikahi adalah anak perempuan ke bawah. Anak perempuan ke bawah. Itu enggak boleh dinikahi. Nah, misalnya apa namanya? Anak perempuan ke bawah. Jadi bapak menikahi anak perempuannya enggak boleh. Kakek menikahi cucunya juga enggak boleh. Itu tidak boleh. Tidak boleh menikahi anak perempuan ke bawah. Anak sendiri itu ada berapa macam? Anak itu ada empat juga atau empat atau lima, coba kita lihat. Yang pertama ada namanya anak kandung. Anak kandung adalah haram untuk dinikahi selama-lamanya. Kemudian yang kedua anak susuan itu juga tidak boleh. Bapak susuannya menikahi anak susuannya nggak boleh, walaupun beda bapak ibu ya kan. Nah, kita katakan anak susuannya nggak boleh dinikahi selama-lamanya. Kemudian yang ketiga namanya anak dari bapak. Anak-anak dari bapak itu nggak boleh dinikahi. Misalnya apa namanya, menikahi dari anak dari istri yang kedua, ketiga, dan keempat itu nggak boleh. Jadi anak dari istri-istrinya itu nggak boleh. Walaupun itu kita katakan anak dari istri-istrinya kan nggak boleh, jadi kita katakan itu tidak boleh. Nah, demikian juga atau anak bawaan dari istri. Jadi misalnya menikahi seorang wanita yang sudah punya anak 2 atau 3 atau 4 atau yang 5 dan seterusnya. Maka ketika dia sudah mencampuri ibunya, maka apa? Anak ini, anak dari istrinya ini, itu haram untuk selama-lamanya dia nikahi. Itu dengan syarat apa? Kalau sudah dicampuri ibunya. Tapi kalau ibunya belum dicampuri kemudian dicerai, maka boleh bapak ini menikahi anak-anak dari bawaan istrinya. Boleh. Nah, dengan syarat tadi apa? Belum dia campuri. Kemudian yang keempat yaitu adalah apa namanya? Tadi anak bawaan, anak atau anak tiri. Ya kan? Anak tiri. Kalau anak kandung kan pokoknya anak kandung itu enggak boleh. Anak kandung itu kan baik dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga, itu namanya anak kandung. Tapi kalau yang ketiga itu anak bawaan. Anak bawaan itu dengan syarat kalau ibunya sudah dicampuri, maka anak ini haram untuk selama-lamanya. Kemudian yang keempat namanya anak jadi ada anak seibu, ada anak sebapak. Ada anak sebapak berarti lain ibu. Ada anak seibu berarti lain bapak. Itu semuanya juga adalah termasuk yang diharamkan untuk selama-lamanya. Dan ke bawah itu berarti cucunya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya adalah al-akhawatu mutlaqan, saudara perempuan secara mutlak. Saudara perempuan itu juga haram untuk dinikahi selama-lamanya. Ada berapa macam saudara perempuan? Ada macamnya juga. Yang pertama adalah saudara perempuan kandung. Itu haram untuk dinikahi selama-lamanya. Yang kedua, saudara seibu. Saudara seibu berarti lain bapak, ya kan? Misalnya perempuan ini, si A ini, wanita ini, dia sudah menikah dengan si B, punya anak dua, laki perempuan misalnya. Kemudian si A, si B meninggal dunia, si A dinikahi oleh si C, dia punya anak juga dua misalnya. Maka apa? Anak-anak ini itu semuanya namanya saudara. Saudara siapa? Seibu, berarti lain bapak. Nah ini semuanya adalah haram untuk dinikahi. Haram dia menikah. Kenapa? Karena semuanya anak ini satu rahim. Satu rahim dari satu ibu, walaupun beda bapak, ini semuanya adalah bersaudara, tapi saudara seibu. Yang ketiga namanya saudara sebapak. Itu juga haram untuk dia nikahi selama-lamanya. Jadi lain ibu tapi beda apa namanya, sebapak itu berarti satu bapak, berarti beda ibu. Beda ibu itu juga adalah termasuk ya tadi bapaknya itu punya istri lebih dari satu, ya kan? Bapaknya lebih istrinya lebih dari satu, maka semua anak-anak ini yang terlahir dari bapaknya namanya sebapak, ya kan? Walaupun beda ibu, ini semuanya haram untuk dia nikahi. Bapaknya punya istri A, B, C, D, masing-masing punya anak, laki perempuan misalnya. Ini tidak boleh dinikahkan. Dan itu haram, itu adalah haram selama-lamanya. Kenapa? Karena itu adalah satu bapak. Kemudian yang keberapa? Yang keempat namanya saudara sepersusuan. Namanya saudara sepersusuan, itu juga adalah haram untuk dinikahi selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya adalah wabanatuhunna, anak dari saudara perempuan. Itu juga tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Anak dari saudara perempuan, atau bahasanya apa? Ponakan. Iya kan, ponakan, misalnya apa? Saya punya saudara misalnya perempuan. Saya punya saudara perempuan, semuanya sudah punya anak perempuan, maka apa? Saya tidak boleh menikahi anak dari saudara perempuan saya. Itu selama-lamanya. Nah, itu namanya ponakan ya. Ponakan itu tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Itu adalah wabanatuhunna, anak perempuan dari saudara perempuan itu tidak boleh. Demikian juga yang kelima, wabanatul ikhwah, anak perempuan dari saudara laki-laki, itu pun juga tidak boleh. Dan saya punya saudara laki-laki misalnya, saya bersaudara laki-laki misalnya, saya punya dua misalnya. Nah, saudara laki-laki saya misalnya ada dua, masing-masing punya anak perempuan, itu juga tidak boleh saya nikahi. Tadi ini kan kalau anak dari saudara perempuan saya atau anak dari saudara laki-laki saya juga tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Dan yang keenam yang haram dinikahi selama-lamanya adalah al-ammah. Ammah itu adalah saudara dari ibu. Saudara dari ibu, al-ammah. Al-ammah itu saudara dari ibu, atau apa namanya bahasa yang lain adalah bibi. Ya kan? Bibi atau tante. Ini semuanya adalah apa? Termasuk yang haram dinikahi selama-lamanya. Ini haram. Nah, saudaranya ibu. Nah, ibu misalnya saudaranya ibu saya punya saudara perempuan. Nah, walaupun dia sudah dicerai atau ditinggal mati suaminya, maka tidak boleh saya ponakan itu menikahi bibinya, enggak boleh. Haram selama-lamanya keponakan menikahi bibinya atau tantenya. Demikian juga yang ketujuh adalah al-khalat. Al-khalat itu saudara perempuan dari bapak. Kalau tadi saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak pun juga tidak boleh dia nikahi selama-lamanya. Itu tidak boleh. Misalnya apa? Apa namanya, punya ibu, ibu punya saudara perempuan, ibu saya punya saudara perempuan, bapak saya punya saudara perempuan, maka haram saya menikahi selama-lamanya, abadan bila yaumil qiyamah, sampai itu tidak boleh. Adapun anak dari apa namanya, dari paman, anak dari bibi, maka itu adalah halal. Jadi hanya ada 7 wanita yang diharamkan selama-lamanya. Kemudian ditambah juga ada 7 yang ada 7 juga dari apa? Dari susuan. Kalau dari susuan itu pun juga termasuk di dalamnya 7. Jadi ini juga termasuk yang tidak boleh dinikahi. Kalau susuan itu berarti juga ada 7. Karena apa? Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa susuan itu sama dengan nasab. Susuan itu sama dengan dengan keturunan dari nasab, garis nasabnya. Berarti apa? Ibu susuan nggak boleh, ya kan? Ibu susuannya nggak boleh dia nikahi selama-lamanya. Anak perempuan dari ibu susuan itu juga nggak boleh. Anak perempuan dari ibu susuan maksudnya apa? Berarti dia saudara sepersusuan, ya kan? Anak dari ibu susuan itu juga nggak boleh. Anak perempuan masuk dalam kategori dia saudaranya. Demikian juga saudaranya perempuan itu juga tidak boleh. Kemudian anak perempuan dari saudara susuannya itu juga tidak boleh, ya kan? Bibi dari susuannya, ibu susuannya, maksudnya saudara ibu susuannya itu juga tidak boleh. Saudara bapak susuannya pun juga tidak boleh. Itu adalah haram untuk selama-lamanya. Tapi ingat, itu hanya berlaku untuk yang disusui saja, ya kan? Yang disusui saja. Adapun saudaranya yang lain dari susuan, maka itu boleh. Paham ya? Artinya saudara yang disusui, nah itu adalah boleh dia menikahi semua yang ada dari keluarga ibu susuannya. Misalnya begini, si A menyusu kepada si B, ibu susuannya. Menyusu kepada B. B itu kan ibunya. C ini bapak susuannya. Maka apa? Tapi si A ini itu punya saudara. Punya saudara laki-laki yang namanya E, F, G misalnya, iya kan? Dia punya saudara laki-laki. Boleh enggak E menikahi B? Menikahi B kalau dia sudah dicerai oleh si C? Boleh. Kenapa? Karena ini saudaranya, bukan. Yang tidak boleh itu si A. Si A nya itu karena itu ibu susuannya. Tapi kalau saudaranya yang lain E dengan si B itu boleh, ya kan? Apalagi misalnya si C dan B tadi itu punya anak. Nah, si A ini kan anak susuannya, dia punya anak kandung misalnya G, H, I. E boleh gak menikahi si G? Ya boleh, iya kan? Artinya saudaranya si A itu boleh menikahi saudara sepersusuannya. Paham ya? Itu kita katakan adalah kenapa? Karena yang diharamkan itu hanya susuannya itu saja. Kemudian yang berikutnya ada 4 yang diharamkan dinikahi dari hasil pernikahan. Ada 4 yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya itu dari hasil pernikahan. Siapa itu? Yang pertama adalah ummahatuz zaujat, ibunya istri atau apa? Ibu mertua. Ibu mertua itu haram dia nikahi selama-lamanya. Haram walaupun sekedar akad nikah. Jadi misalnya apa? Sekedar akad nikah walaupun istrinya belum dia campuri, begitu sudah akad nikah dengan anak gadisnya, maka ibunya haram untuk dinikahi selama-lamanya. Walaupun itu sekedar akad nikah, walaupun tadi belum dicampur istrinya, maka sekedar akad nikah, maka mertuanya itu menjadi haram untuk selama-lamanya. Ibu mertua itu tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Dan ke atas, termasuk neneknya, ya kan? Nenek mertua, ibunya tadi, ibu mertua, itu juga tidak haram untuk dinikahi selama-lamanya. Yang kedua, yang tidak boleh juga dinikahi adalah wabana tuhunna wa innazal. Wabana tuhunna wa innazal. Dengan syarat idza kana qad dakhala bi ummata bi ummah hatihinna. Anak dari ibu mertua, anak dari kita katakan anak dari ibu mertua itu tidak boleh dinikahi dengan syarat kalau ibunya sudah dicampuri. Jadi kalau misalnya dia menikahi seorang wanita, maka apa namanya ibunya itu adalah haram. Nah, kemudian ibunya itu menjadi haram walaupun kalau ibu ini punya anak perempuan, maka itu juga menjadi haram untuk selama-lamanya. Atau anak bawaan dari ibu itu juga tidak tidak dibolehkan untuk dia nikahi. Kemudian yang ketiga, yang tidak dari hasil pernikahan itu adalah istri-istri dari bapak. Istri-istri dari bapak itu semuanya, baik istri kedua, ketiga dan seterusnya, nah itu tidak dibolehkan. Kemudian yang keempat, dari hasil pernikahan adalah istri dari menantu. Istri dari anaknya, istri dari anak-anaknya itu tidak boleh dia nikahi. Misalnya bapak pengen menikahi mantan istri anaknya, itu nggak boleh. Tidak ada istilah mantan, pokoknya selama-lamanya. Begitu anaknya sudah menikah, begitu selesai akad nikah, maka bapaknya ini haram menikahi menantunya itu selama-lamanya. Itu tidak dibolehkan. Jadi tidak dibolehkan menikahi anak menantunya walaupun itu sudah dicerai. Walaupun itu sudah menantunya, walaupun sudah dicerai oleh anaknya, itu tidak boleh karena itu adalah haram selama-lamanya dan itu termasuk mahram abadi, termasuk mahram yang selama-lamanya. Itu tidak jadi kita katakan apa ibu mertua atau kita katakan anak dari istri, anak mantu itu boleh dia menjadi bapak mertuanya itu jadi mahram untuk anak menantunya itu kemana-mana itu adalah boleh. Tapi itu dari hasil, adapun rincian berkaitan dengan ini, antum bisa baca dalam surah Nisa ayat 23 sampai 24. Adapun yang diharamkan sementara di situ ada, di sini disebutkan ada dua, yaitu yang pertama adalah mengumpulkan di antara ponakan dengan bibi itu tidak boleh. Jadi mengumpulkan di antara keponakan dengan bibi itu tidak boleh dalam satu pernikahan itu tidak boleh. Misalnya apa? Istri pertamanya itu adalah keponakannya. Istri keduanya bibinya itu nggak boleh. Antara keponakan dengan bibi itu tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Itu namanya haram apa? Sementara. Apakah itu haram seterusnya? Tidak. Haram itu sementara. Sementara itu sampai kapan? Iya kan? Sampai kemudian apa? Kalau istrinya misalnya sudah meninggal dunia atau dia cerai, maka boleh dia menikahi bibinya. Paham ya? Ini namanya haram sementara. Kenapa? Karena sementara sampai apa? Sampai dia tetap menjadi istri. Begitu dia sudah tidak lagi menjadi istrinya, maka boleh dia menikahi siapa? Bibinya. Bibi dari istrinya itu boleh. Itu namanya haram sementara. Yang kedua, yaitu mengumpulkan di antara dua saudara kandung. Itu juga adalah haram apa? Haram apa? Mengumpulkan dua saudara kandung itu haram sementara, bukan haram seterusnya. Jadi haram sementara. Sementara sampai selama dia masih statusnya istrinya, maka iparnya istilahnya, IP-nya ya kan, IP-nya itu adalah haram. Kita katakan IP itu haram apa? Sementara, bukan haram seterusnya. Sampai kapan dia? Sampai kemudian selama dia masih tetap menjadi istrinya, maka IP-nya itu haram dia jadikan istri kedua atau istri ketiga itu haram. Ya kan? Sampai kapan? Sampai kemudian istrinya dia cerai atau kemudian meninggal dunia, maka boleh dia menggantikan, boleh dia menikahi saudara perempuannya, saudara perempuan istrinya, atau dalam bahasa yang lain turun ranjang misalnya. Ini kita katakan adalah apa? Wanita-wanita yang diharamkan sementara. Jadi cuma ada dua ini. Selain daripada itu adalah boleh. Selain daripada itu adalah termasuk dibolehkan. Kemudian yang kedua, haram sementara yang kedua, yang ketiga. Afwan, saya tambahkan, haram sementara yang ketiga. Yang ketiga itu adalah istri-istri orang lain. Istri-istri orang lain, iya kan? Itu kan haram haram apa? Sementara, selama dia masih menjadi istri dari laki-laki yang lain, maka ini tidak boleh dia masuk, iya kan? Untuk menjadi istrinya, jadi apa namanya, wanita itu pun juga tidak boleh menikah dengan dua laki-laki atau tiga laki-laki, itu nggak boleh, haram. Poliandri itu adalah haram. Itu tidak boleh. Jadi selama dia menjadi istri orang lain, maka itu adalah haram sementara. Begitu dia sudah dicerai, atau misalnya suaminya meninggal dunia, boleh nggak laki-laki yang lain melamar? Boleh, iya kan? Artinya apa namanya, dia menjadi, kita katakan haram sementara. Yang ketiga, haram sementara yang ketiga itu adalah apa? Menikah tidak boleh lebih dari 4. Kalau itu merdeka. Kalau merdeka, artinya wanita itu merdeka, maka diberi batas itu hanya sampai 4. Boleh gak dia menikah 5? Boleh gak dia menikah 5? Hah? Boleh gak laki-laki itu menikahi wanita itu 5 istri, 6 atau 7? Haram. Tapi apakah haram selama-lamanya? Tidak, haram apa? Sementara. Iya kan? Haram sementara. Begitu istrinya misalnya dicerai, dia bisa menikah lagi. Pokoknya maksimal 4. Kan gitu kan? Maksimal 4 itu namanya haram sementara. Kalau budak itu maksimal hanya 2. Kalau budak itu pengen menikah, ta'adud, maka dia dibolehkan hanya 2. Kalau merdeka, maka dibolehkan 4. Tapi kalau dia budak, kalau dia memiliki budak, maka apa namanya, kita katakan itu adalah apa? Tanpa batas. Kalau budak itu tanpa batas, maksudnya dia punya budak 100, semuanya dia campuri, boleh. Ya. Artinya tidak ada batas. Kalau merdeka, itu batasnya 4. Tapi kalau budak pengen menikah lagi, maka dikasih maksimal 2. Tapi kalau dia punya budak, bebas. Paham maksudnya ya? Jadi kalau dia punya budak, bebas. Kemudian yang berikutnya, jika misalnya ada orang kafir, ketika dia kafir, dia punya istri 8. Ketika dia masih kafir atau jahiliyah, dia punya istri ada 8 atau ada 10. Kemudian ketika dia masuk Islam, istrinya yang 10 ini, boleh gak tetap jadi status istri? 10 ini tidak boleh. Dia diberi kesempatan hanya memilih 4 dari 10. Yang 6 itu harus dia cerai. Begitu dia masuk Islam, maka apa? Kalau dia di masa kafir atau di masa jahiliyah dia punya istri lebih dari 4, maka itu apa? Dia harus memilih 4, sisanya dia harus menceraikan. Tapi kalau dia punya istri 4, masuk Islam, ya nggak perlu, nggak ada yang dicerai, iya kan? Nggak ada yang dicerai, semuanya tetap istrinya. Tapi itu jadi ini termasuk wanita-wanita yang diharamkan, baik itu selama-lamanya maupun sementara. Ada beberapa perkara yang diharamkan bagi wanita. Ini perkara-perkara yang diharamkan bagi wanita. Yang pertama itu adalah diharamkan bagi wanita yang sedang ihram. Wanita yang sedang ihram jadi al-muhrimah, maksudnya wanita yang sedang ihram itu tidak dibolehkan untuk melakukan pernikahan selama dia masih ihram, itu nggak boleh. Jadi ini termasuk yang kita katakan itu sementara juga. Sementara juga adalah wanita yang ini yang diharamkan sementara juga ya. wanita yang sedang melakukan ihram, melakukan sedang haji atau sedang umrah. Wanita yang sedang memakai pakaian ihram itu tidak boleh dinikahi. Sampai kapan? Sampai dia selesai. Sampai selesai dari umrahnya atau sampai selesai dari hajinya. Begitu sudah selesai dari umrah dan hajinya, maka boleh dinikahi wanita tersebut. Ini haram sementara. Kemudian haram sementara juga adalah apa? Wanita yang masih dalam masa iddah. Wanita yang masih dalam masa iddah. Masa iddah itu artinya masa menunggu. Masa menunggu, apakah itu ditinggal mati oleh suaminya, apakah itu dia dicerai, itu adalah apa? Jadi wanita yang masih dalam masa iddah, ditinggal mati suaminya, atau masa iddah dicerai. Ini juga tidak boleh dinikahi, tapi sementara. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai habis masa iddahnya. Sampai habis masa iddahnya. Kalau ditinggal mati oleh suaminya, nah, sementara dia tidak hamil, maka apa? Masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari. Jadi kalau misalnya wanita tidak hamil, ditinggal mati oleh suaminya, maka apa? Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi ditunggu sampai 4 bulan 10 hari, setelah itu baru boleh dia menikah. Selama 4 bulan 10 hari itu tidak boleh sama sekali dia melakukan akad nikah. Itu tidak boleh, ditunggu sampai 4 bulan. Kalau dia hamil, kalau wanita itu hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya itu adalah sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Misalnya dia melahirkan tadi malam, suaminya meninggal dunia. Tadi malam suaminya meninggal dunia. Pagi ini melahirkan. Ya sudah, habis masa iddahnya. Besok boleh dia menikah. Ya kan? Paham maksudnya ya? Kalau dia hamil, itu sampai dia melahirkan. Begitu dia sudah melahirkan, maka boleh dia menikah. Nah, cuma apa? Ditunggu sampai masa nifas. Karena ya masa nifas boleh dia menikah, dalam kondisi masa nifas itu boleh. Cuma suaminya tidak boleh mencampuri. Kan gitu kan? Selama dalam masa nifas. Yang ketiga, artinya apa namanya itu, kalau ditinggal mati oleh suaminya. Tapi kalau sama sekali tidak pernah haid, ada wanita ditinggal mati oleh suaminya tapi tidak pernah haid, maka masa iddahnya berapa? Masa iddahnya adalah 3 kali suci atau 3 bulan. Nah, dihitung adalah 3 bulan. 3 bulan, setelah 3 bulan baru boleh dia menikah. Tapi ini itu kalau masa iddah ditinggal mati suami. Tapi kalau masa iddahnya dicerai, itu tinggal dilihat. Nah, kalau dia tadi hamil sampai dia melahirkan. Tapi kalau misalnya tidak dalam kondisi hamil, adalah 3 kali suci. 3 kali suci atau 3 bulan, ya kan? Atau tapi bisa jadi 2 bulan. Ya, tergantung, karena apa, masa suci kan haid dengan suci. Kita katakan adalah apa? Bisa jadi 3 kali haid, antum menghitungnya 3 kali haid atau 3 kali suci. Karena kalau 3 kali haid itu bisa jadi hitungannya cuma 2 bulan. Kenapa? Karena boleh jadi wanita itu dalam 2 bulan itu 3 kali haid. Paham ya? Jadi wanita bisa jadi dalam 2 bulan itu 3 kali haid. Tapi kalau misalnya hitungannya suci, berarti itu paling tidak 3 bulan. Paling tidak itu adalah 3 bulan kalau hitungannya apa? Suci. Artinya haid suci, haid suci, haid itu mesti 3 bulan. Tapi kalau 3 kali haid, hitungannya haid, bisa jadi hanya 2 bulan. Paham ya? Tinggal perhitungannya. Itu yang kedua, termasuk yang diharamkan nikahi sementara adalah wanita yang masih dalam masa iddah. Kemudian diharamkan juga sementara, yang berikutnya adalah apa? Pezina dan gigolo, pelacur dan gigolo. Pelacur dan gigolo itu termasuk haram dinikahi sementara. Sampai kapan? Sampai dia bertobat. Sampai wanita pelacur itu bertobat, sampai laki-laki pelacur, laki-laki namanya apa, gigolo ya, sampai gigolo itu taubat. Jadi kalau misalnya menikahi wanita pelacur boleh, tapi dengan syarat wanita pelacur itu harus taubat, taubatan nasuha. Ya kan, betul-betul taubatan nasuha. Jangan sampai dia menikahi dengan laki-laki yang lain, tapi mah kebiasaan dulunya berzina, kemudian dia ingin melacur lagi untuk ini, maka itu adalah haram. Maka seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita pelacur. Tidak boleh menikahi wanita pelacur. Itu kalau apa namanya, wanita pelacur itu tidak boleh. Tapi kalau dia taubat, taubatan nasuha, maka itu boleh. Itu adalah termasuk apa namanya, maka para ulama juga mengatakan tidak boleh menikahi wanita yang hamil. Wanita hamil itu juga termasuk wanita yang haram dinikahi sementara. Wanita itu hamil, itu tidak boleh. Artinya dia walaupun itu dia yang menghamili, itu tidak boleh. Walaupun laki-laki itu sendiri yang menghamili, maka itu tidak boleh dia menikahi dalam kondisi hamil. Sampai kemudian apa? Ditunggu sampai dia melahirkan. Karena termasuk nikah yang haram adalah menikahi wanita dalam kondisi hamil, itu tidak boleh. Ini pendapat yang paling kuat, walaupun nanti ada pendapat yang lain yang mengatakan itu boleh. Kenapa? Karena wanita pelacur itu mesti yang menikahi adalah laki-laki pelacur, gigolo. Karena itu adalah apa? Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu akan diberikan sesuai dengan amal perbuatan. Maka apa, wanita laki-laki yang bagus, wanita yang baik itu akan mendapatkan laki-laki yang bagus. Wanita yang jelek itu akan mendapatkan wanita laki-laki yang jelek pula. Itu sudah apa namanya, kita katakan ketetapan, kecuali jika dia bertaubat. Kalau taubat itu kembali kepada Allah dan dia betul-betul taubatan nasuha, maka itu adalah apa? Itu lain. Kenapa? Karena ini tentunya kalau dia tobat itu akan bisa jadi dia adalah wanita yang terbagus, wanita yang terbaik. Kemudian yang berikutnya yang haram sementara juga adalah wanita yang ditalak tiga. Wanita yang ditalak tiga itu haram sementara. Sampai kapan? Artinya suaminya ingin kembali lagi kepada istrinya yang sudah ditalak tiga. Boleh nggak dia menikah kepada istri yang sudah ditalak tiga? Itu nggak boleh. Tapi haramnya apa? Seterusnya apa sementara? Sementara. Sampai kapan? Sampai istrinya itu menikah dengan laki-laki yang lain, ya kan? Dicampuri, dicerai, dan habis masa iddahnya. Maka boleh dia kembali kepada suaminya. Tapi kalau tidak, tidak boleh, ya kan? Ya sampai kalau misalnya istrinya belum dinikahi oleh siapapun, ya berarti selama-lamanya. Tapi kalau misalnya dia sudah dinikahi, sudah dicampuri, sudah dicerai, habis masa iddah, maka berarti sementara. Ya, itu adalah termasuk wanita yang dicerai talak tiga. Dan ini talak, ini juga menunjukkan bahwa talak itu ada tiga. Kalau hitungannya jumlah, talak itu ada tiga. Ada talak satu, talak satu itu masih dalam, masih istrinya. Talak satu itu masih statusnya istri. Misalnya seorang suami mengatakan anti talik, kamu saya cerai. Padahal itu baru pertama kali, maka itu namanya talak satu. Talak satu. Dan itu statusnya tetap masih istri. Dan kalau sudah habis masa, sudah apa namanya, berapa bulan kemudian atau satu tahun kemudian dia mengatakan lagi, suaminya mengatakan kamu saya cerai, berarti itu sudah jatuh talak dua. Kalau talak dua berarti bukan lagi suami istri. Kalau talak dua itu sudah statusnya bukan lagi suami istri, betul-betul harus pisah, ya kan? Kalau talak satu masih bisa tidur bareng, masih bisa pergi bareng, ya kan? Masih bisa makan bareng. Tapi kalau sudah talak dua, itu adalah apa? Haram. Itu sudah haram. Statusnya bukan lagi suami istri. Kalau dia masih campur, namanya kumpul kebu. Ya kan? Jadi kalau kita lihat, masya Allah, artis-artis itu kan kumpul kebu terus, ya kan? Karena misalnya apa? Dia sudah cerai lama. tapi karena dia punya anak, dia masih tidur bareng bapak, iya kan, suami istri masih apa namanya, kenapa? Karena ini mereka kasihan dengan anaknya, iya kan, bapaknya kasihan dengan anak, ibu kasihan dengan anak, tapi akhirnya kumpul satu rumah padahal sudah cerai lama. Itu haram, dan tidur satu kamar, tidur ini itu nggak boleh, itu adalah haram. Kita katakan adalah ini haram. Talak dua itu sudah statusnya bukan lagi suami istri. Kalau pengen kembali, ya harus dengan akad nikah baru, ya kan? Akad nikah baru, kemudian walimah baru lagi, nah itu baru. Kalau talak dua, tapi kalau sudah talak tiga, nah berarti haram sampai wanita itu dinikahi, nah, dan dicampuri, dicerai, dan habis masa iddah. Tapi ini berkaitan dengan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, baik yang seterusnya maupun yang sementara. Kemudian yang berikutnya ada persyaratan yang di dalam nikah. Persyaratan di dalam nikah itu ada yang sah, ada yang batil. Ada yang sah, ada yang batil. Yang sah itu adalah apa? Kalau itu tidak melanggar syariat. Syarat-syarat itu selama itu tidak melanggar syariat, maka syarat itu adalah boleh. Seperti misalnya apa? Istri mengatakan calon istri ya, dia mengatakan kepada calon suaminya, saya mau jadi istri kamu dengan syarat kamu hanya boleh menikahi saya selama-lamanya. Kamu hanya boleh menjadikan saya istri pertama, tidak boleh kamu menikah lagi yang kedua, ketiga setelah saya. Ini syarat apa? Ini syarat boleh. Ini termasuk syarat yang kita katakan sah. Tidak boleh kamu menikah dengan wanita yang lain selama saya menjadi istri. Paham ya? Ini syarat. Kenapa? Karena kita katakan kedua, ketiga itu bukan syarat pernikahan. Iya kan? Karena itu boleh untuk disyaratkan. Atau misalnya begini, istri mengatakan, kamu kalau menikah dengan saya, kamu menikahi saya, maka apa? Apa namanya, seluruh gaji kamu yang megang saya. Itu boleh. Itu namanya syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tidak bertentangan. Misalnya apa namanya ya, kecuali kalau ya itu kita katakan seluruhnya, maksud saya tidak dikasih, iya kan? Nah, itu ada apa namanya ya, kita katakan ada apa namanya, bukan berarti seluruhnya dalam arti apa namanya ya, istri itu juga harus paham ya, jangan sampai kemudian dia mendikte suaminya. Maksudnya apa sih ini? Semua uang saya megang, kamu belanja harus sepengetahuan saya, itu gak boleh. Itu syarat batil. Itu namanya syaratnya syarat batil. Artinya apa? Kamu seluruh gaji kamu, pokoknya saya yang bertanggung jawab, kamu minta, suami minta, tetap harus minta sama saya. Minta proposal ya. Bikin proposal nanti apa namanya? Saya tanda tangani, kalau setuju nanti saya keluarkan uangnya. Itu enggak boleh, itu namanya syarat batil. Ya. Tapi kalau misalnya apa? Istri mengatakan, mas kalau gaji nanti biar saya yang kelola, nah biar saya yang ini, ya itu boleh, nggak ada masalah. Ini syarat, kalau misalnya apa, istrinya cakap, nah istrinya punya kemampuan untuk mengelola harta benda dari suaminya. Misalnya suaminya itu boros, kalau suami yang pegang uang, nah, sudah makan sate di luar terus ya kan, nah sate terus dia makan, sayur tempe, sayur terong, ya kan. Dan sate kambing ya kan, sate kambing bangkrut dia ya kan misalnya. Jadi kalau misalnya suaminya tidak bisa punya kemampuan dalam mengurus harta, kemudian istrinya mengatakan apa? Kenapa? Karena ketika pernikahan mungkin dia mengatakan biar saya mengelola harta benda, itu boleh. Itu syarat yang ini syarat-syarat yang dalam pernikahan itu boleh. Jadi misalnya apa? Mas, kamu menikahi saya, kalau kamu pengen menikahi saya, syaratnya misalnya apa? Syaratnya nanti 1 tahun sekali saya diajak ke Pulau Seribu ya, misalnya. Itu boleh. Memang ini syarat ke Pulau Seribu, ke Pulau Bali misalnya, ke Lombok misalnya, ngajak rekreasi, 1 tahun sekali saya diajak rekreasi. Ini kan termasuk syarat dari istri. kalau kamu menikahi saya. Kata itu bodoh. Ini syarat bertentangan enggak? Nah, apa namanya? Turis itu termasuk dilarang oleh syariat atau tidak? Wisata itu termasuk dilarang atau oleh syariat atau tidak? Tidak. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya apa? Syarat yang batin, ada syarat yang batin. Syarat yang batin itu yang jelas. Kalau itu apa? Melakukan perbuatan yang diharamkan. Kalau kamu menikahi saya, kamu harus berjudi. Kamu harus minum khamar, kamu harus meninggalkan sholat, itu yang gak boleh. Ini termasuk syarat-syarat yang batil. Selama itu tidak batil, maka itu adalah apa? Sah. Jadi pernikahan itu adalah sah. Misalnya dia menikah tapi tidak menyebutkan berapa maharnya. Sangka pernikahan, saya nikahi fulana binti fulan. Saya terima nikahnya fulana binti fulan, sudah selesai. Maka apa? Tidak menyebutkan mahar. Tidak menyebutkan maharnya, maka itu sah pernikahan. Kenapa? Karena ini bukan syarat. Karena mahar itu bukan termasuk syarat dalam pernikahan. Jadi itu sudah terima. Begitu dia mengatakan suami, ya saya terima. Sudah jadi suami istri. Karena begitu dia mengatakan iya saya terima, itu sudah jadi, walaupun dia tidak menyebutkan apa? Mahar. Baik, adapun nikah yang fasid, nikah yang batin, itu ada beberapa nikah yang batin, seperti nikah mut'ah, itu nikah yang batin, nikah kawin kontrak. Kawin kontrak itu termasuk saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar 10 juta. Terus bisik-bisik satu minggu ini termasuk menetapkan pernikahan satu minggu, itu termasuk nikah yang batin, nikah yang haram. Nah, wanita mau kan nikahin seminggu? Nggak boleh kan? Karena seminggu itu berarti apa namanya, dia menetapkan pernikahan selama seminggu, itu termasuk nikah yang batin. Karena mensyaratkan pernikahan itu hanya satu pekan. Saya terima nikahnya fulana binti fulan, semuanya kayaknya mantap loh. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar tersebut cash atau kontan 1 tahun. Nah, ini apa namanya, termasuk nikah yang itu namanya nikah apa? Mut'ah. Nikah mut'ah, ini kawin kontra. Sebenarnya kawin kontra itu bahasa halus dari pelacuran. Itu kan bahasa halus. Kenapa? Karena orang melacur itu kan nyewa perempuan 1 malam, 2 malam, 3 malam, itu kan tidak ada bedanya. Maka apa namanya, nikah mut'ah itu sama dengan nikah pelacur. Sama dengan pelacur. Dan itu nikahnya batin, nikahnya tidak sah. Dan hitungannya sama dengan zina. Hitungannya sama dengan zina. Kemudian yang kedua, ada nikah yang namanya nikah tahlil. Jadi termasuk nikah yang fasik itu nikah apa? Mut'ah. Yang kedua nikah tahlil. Tahlil itu tadi wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya, kemudian dia ingin tahlil. Tahlil itu dia ingin menghalalkan. Menghalalkan kembali dengan cara apa? Dengan cara dia nyewa laki-laki, misalnya baik itu dari kalangan mantan suaminya atau dari mantan istrinya. Misalnya begini, wanita sudah ditalak 3 oleh suaminya. Kan tidak boleh suami ini kembali kepada istrinya. Bagaimana caranya? Laki-laki ini, suaminya ini atau mantan suaminya itu nyewa laki-laki. Kamu, saya bayar, kamu nikahi istri saya, mantan istri saya. Tapi habis nikahi, sudah kamu cerai. Jangan diapa-apain loh ya. Kenapa? Ini sudah dibayar, ya kan? Dibayar, sudah kamu saya bayar. Kamu nikahi, itu. Nah, begitu dia sudah nikahi, dicerai, maka dia bisa kembali enggak? Bisa, ya kan? Artinya apa? Dia baik itu niatan baik laki-laki maupun niatan itu kepada yang disewa. Paham ya? Atau yang nyewa itu perempuan, mantan istrinya. Mantan istrinya nyewa laki-laki, kamu nikahi saya, nanti saya bayar, supaya saya nanti kembali lagi kepada suami saya, mantan suami saya. Itu juga tidak boleh. Ini namanya nikah apa? Tahlil. Yang ketiga namanya nikah sigor. Ini termasuk nikah yang fasik. Sigor itu Begini, misalnya A dan B ini bersaudara, saudara kandung, atau misalnya anak dengan bapak. Ini A dan B. A ini bapaknya, B ini anak perempuannya. C dan D. C ini bapaknya, D ini anaknya. Anak perempuan juga, ya kan? A, C, A, B. A itu tadi laki-laki, bapaknya, B perempuan, anak perempuan. C bapaknya, D anak perempuannya. Kemudian si A mengatakan kepada si D, si C, wahai C, nikahkan kamu dengan anak kamu yang namanya D. Nanti kamu saya nikahkan dengan anak saya yang namanya B. Paham ya? Ini namanya nikah sigah. Ini namanya nikah sigah. Jadi nikahkan putri kamu dengan saya, nanti kamu saya nikahkan dengan putri saya. Paham ya? Ini termasuk nikah apa? Sigah. Atau nikahkan dengan saudara perempuanmu, nanti saya kamu juga akan saya nikahkan dengan saudara perempuan saya. Ini juga termasuk nikah sigah. Kemudian juga nikahkan anak perempuan kamu, nanti kamu saya nikahkan dengan mbah saya. Nah, ini juga termasuk nikah sigah. Itu termasuk yang diharamkan. Paham ya? Ya, kenapa? Karena nikah sigah ini kenapa kok diharamkan? Karena belum tentu apa? Kamu nikahkan dengan anak perempuanmu, boleh jadi anak perempuannya setuju, iya kan? Tapi apakah anak perempuannya masih setuju dengan si C? Belum tentu, iya kan? Nah, itu yang diharamkan. Maka itu nikah sigah ini termasuk nikah yang diharamkan. Termasuk nikah yang diharamkan yang batin, yang fasid, yang keberapa? Keempat ya. Yang keempat itu adalah poliandri. Poliandri. Atau ini nikah jahiliyah. Atau nikah jahiliyah. Kalau nikah jahiliyah itu adalah wanita dicampuri oleh lebih dari satu laki-laki. Jadi wanita itu kalau jahiliyah, wanita itu dicampuri oleh banyak laki-laki. Wah, ada 10 laki-laki yang mencampuri dia. Begitu wanita ini hamil, maka dia berhak menentukan siapa bapaknya. Nah, siapa bapaknya, dan laki-laki yang ditunjuk sebagai bapaknya tidak boleh menolak. Kalau dia menolak, hukum jahiliyah, dia harus dipenggal lehernya. Itu hukum jahiliyah. Artinya hukum sebelum datangnya Islam. Maka apa? Karena hukum jahiliyah, laki-laki itu dicampuri. Karena dia sudah rumahnya itu sudah dipasang ada tanda. Tanda di depan pintu rumahnya, kalau dia siap menerima laki-laki siapapun. Nah, itu sudah, begitu sudah dicampuri, dan laki-laki semua yang di desa itu, di kampung itu, dia sudah, begitu dia wanita ini sudah hamil, maka dia berhak menentukan siapa bapak dari anak. Walaupun nanti begitu lahir, kalau ini hitam, nah, yang ditunjuk putih, tidak ada masalah. Pokoknya kamu jadi bapaknya, nah, tidak boleh menolak. Nah, itu menolak, nah, berarti hukumnya adalah mati, itu resikonya. Tapi ini namanya termasuk nikah-nikah yang fasid. Nikah yang fasid juga adalah termasuk nikah yang dengan niat menceraikan. Nah, jadi termasuk nikah yang fasid adalah apa? An-nikah biniyatit talaq. Jadi dia menikah dengan niat untuk menceraikan istrinya. Atau niat-niat untuk kemudian menzalimi istrinya. Kamu saya nikahi, dia menikah dengan wanita, tapi dia niatnya untuk menzalimi. Begitu dia sudah selesai akad nikah, istilahnya bahasanya apa namanya, habis mani sepah dibuang. Tahu ya? Atau itu kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki kan bahasanya apa? Habis manis sepah dibuang. Tapi kalau bahasanya wanita apa? Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Iya kan? Ini termasuk niat yang haram. Jadi istri itu wanita, misalnya seorang laki-laki menikahi wanita, dia hanya apa? Sudah, diambil manisnya, habis itu dia ceraikan. Ini termasuk dengan niat menikah dengan niat menceraikan, ini termasuk yang diharamkan. termasuk kita yang batin. Kemudian juga wanita itu adalah apa? Saya akan menikahi dengan laki-laki itu, ya sudah, nanti kalau sudah hartanya saya ambil semua, sudah, dia ceraikan, minta cerai. Maka apa ini termasuk kita katakan adalah nikah-nikah yang batin. Baik, ada pun nikah-nikah yang cacat. Nah, kalau nikah itu misalnya apa namanya, ada cacat-cacat pada pasangan, cacat itu pada suami atau cacat pada istri, apakah itu cacat fisik, kalau maka apa boleh dia masing-masing suami istri ini minta cerai, boleh. Kalau misalnya apa dia menikah dengan laki-laki yang dia itu cacat, artinya dia ketahui itu cacat setelah dia menikah, atau suami itu mengetahui cacat istrinya setelah dia menikah, maka itu boleh dia minta cerai. Boleh dia minta cerai, misalnya begitu sudah melakukan akad nikah, seminggu kemudian cerai. Kenapa istri minta cerai? Dengan alasan apa? Wah, ini saya menikah laki-laki ternyata dia punya cacat fisik. Misalnya kudisan, jusan itu apa? Gatal-gatal, punya penyakit fisik lah. Atau misalnya dia punya penyakit fisik, paru-paru basah atau jantung, ada rekamannya, ada rekam jantung, atau misalnya apa, dia idiot, gila. Maka itu adalah apa? Itu termasuk boleh dia membatalkan pernikahan. Demikian juga suami, itu kalau cacat fisik ya, tapi kalau cacatnya karena agama, maka itu adalah apa? Misalnya suaminya tidak pernah sholat, nah itu boleh, bahkan itu adalah wajib. Bahkan para wanita itu wajib minta cerai kalau suaminya itu apa? Nah, dia tidak pernah sholat wajib, meninggalkan puasa wajib, ya, itu adalah wajib seorang wanita itu minta cerai. Itu kenapa? Karena itu cacat agama, dirinya itu sudah cacat. Artinya dia menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan puasa, maka ini adalah haram. Tapi kalau itu yang ini, itu wajib minta cerai. Tapi kalau misalnya cacat fisik, maka itu boleh. Kalau boleh berarti apa? Boleh dia tetap melanjutkan pernikahan, boleh dia minta cerai. Ya. Tapi kalau misalnya suaminya impoten, ya kan, setelah dia menikah ternyata suaminya impoten, maka syariat apa? Memberikan tempo. Berapa? 1 tahun. Dikasih tempo 1 tahun suaminya untuk dia berobat. Kalau berobat kok masih tetap impoten, maka setelah 1 tahun itu boleh dia minta cerai. Istri itu boleh minta cerai. Kenapa? Karena tujuan dari pernikahan itu adalah supaya dia mendapatkan keturunan. Ya kan? Kalau laki-lakinya impoten, maka jelas. Atau misalnya wanitanya apa? Frigid. Ya kan? Kalau laki-laki namanya impoten ya. Kalau wanita namanya apa? Frigid. Nah, wanita tidak punya hasrat seksual sama sekali. Dingin, istilahnya sudah tidak ada. Bukan dingin dalam arti udara ya. Artinya sama sekali tidak ada keinginan sama laki-laki. Sama suaminya nggak ada. Ya kan? Yang aktif hanya satu, suaminya atau istrinya nggak ada sama sekali. Nggak ada keinginan sama sekali untuk melakukan hubungan suami istri. Ya kan? Hanya ya sudah, jadi tidak ada sama sekali. Maka apa, suami itu hanya boleh minta cerai dengan istrinya. Jadi ini termasuk kita katakan adalah cacat-cacat yang boleh membatalkan pernikahan. Tapi kalau itu agama, istrinya misalnya apa, sudah diajak sholat nggak mau sholat, diajak puasa nggak mau puasa, maka apa namanya, sudah, itu boleh minta cerai. Nah, bahkan para ulama menyatakan wajib dia minta cerai. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan. Untuk mahar, jadi kalau mahar itu sodak, jadi mahar itu adalah yang diminta itu adalah paling ringan. Jadi kalau mahar itu hendaknya berusaha yang sunnah, itu adalah cari yang paling murah, paling ringan. Kalaupun itu mahal itu boleh, karena itu sesuai dengan uruf kebiasaan. Karena Nabi SAW menikahi Aisyah itu berapa? 12 setengah ukiah atau kurang lebih 500 dirham. Itu kalau apa namanya maharnya untuk orang Arab 500 dirham itu dulu. Kalau sekarang maharnya wanita Arab itu sekitar 100 ribu rial. Kalau 1 rial 3.500, 3,5 M. Itu paling murahnya 40 ribu. Itu wanita Arab paling murah 40 ribu rial. Itu untuk Arab Saudi lah ya. Kalau Yaman, nah itu masih murah. Karena Yaman, yang Saudi itu yang mahal. Dan itu biasanya yang menikahinya orang Saudi. Jadi orang Indonesia jarang menikahi orang Arab, nggak mampu ya. Maharnya 3,5 M. Orang Kuwait minimal 7.000 dinar. Kuwait itu minimal 7.000 dinar. Satu dinar sama dengan 3,16 dolar Amerika. 3,16 dolar. Jadi kurang lebih 23.000 dolar. 23.000 dolar kali dolarnya berapa? Misalnya 15.000, 13.000. 13.000 kalikan aja ya. Sekitar 4 miliar juga. Nah, itu orang Kuwait. Di Kuwait paling murah di Kuwait itu 4.000 dinar. Itu paling murah. Jadi itu namanya ketetapan dari pemerintahnya. Jadi itu batas normalnya untuk apa menikah itu 7.000. Walaupun itu kita katakan itu yang umum ya. Nah, kalau yang sudah ngaji biasanya tidak ada ketetapan. Orang tuanya bebas, enggak ada. Kenapa? Karena 4.000 dinar itu pemerintah menetapkan minimal 4.000, tapi dia ngasih bantuan. Ngasih subsidi. Berapa subsidinya? 3.000 dinar. Jadi hanya bayar apa? Hanya bayar 1.000 dinar. Kalau dia 7.000 dinar, dia berarti dia nomboi berapa? 4.000 dinar kan gitu kan? Iya kan? Tergantung apa namanya. Kalau Saudi juga begitu. Saudi 100.000 rial, pemerintahnya ngasih 50.000 rial. Kalau ngasih 50.000 rial untuk pemudanya yang mau menikah dikasih. Nah, kalau Indonesia yang penting dikasih akad nikah ijab sah gitu. Udah, bayar gratis. Dan apa namanya, tingginya mahar itu bukan berarti melanggar syariat, tidak. Jadi boleh, jadi mahar itu tinggi. Silahkan, tapi kita katakan yang sunnah, yang afdal itu adalah cari yang meringankan. Wallahu ta'ala alim. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa apa namanya, mahar itu adalah yang ringan. Apakah sah seorang wali menikahkan putrinya tanpa persetujuan sepengetahuan putrinya dan diberitahu setelah akan? Tidak boleh. Tidak boleh seorang wali memaksakan pernikahan putrinya sementara putrinya tidak setuju. Karena dalam hadis dari Nabi SAW, tungkahu al-aynu hatta tusta'dan wa tungkahu al-bikru hatta tusta'dan. Dinikahi apa namanya wanita al-aynu itu janda, janda dinikahi, dinikahkan janda, itu hanya dimintai persetujuan. Hanya dimintai apa namanya persetujuan. Nah, jadi persetujuan saja, artinya kalau janda itu ingin menikah, kemudian dia minta kepada bapaknya, Pak saya ingin menikah, dia janda, maka bapak itu tidak boleh melarang. Jadi itu hanya persetujuan saja. Iya, sudah bapak. Tapi kalau gadis, kata Nabi SAW, jika gadis dinikahkan, itu harus minta izinnya. Maka apa? Seorang bapak tidak boleh menikahkan putrinya, tidak boleh menikahkan putrinya dengan cara dipaksa, nggak boleh. Jadi pernah datang wanita, ada wanita, gadis datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya dinikahkan sama si bapak saya mau menikahkan dengan si fulan dan saya tidak suka dengan laki-laki itu. Nah, kamu mau enggak kamu menikah dengan laki-laki itu? Saya enggak mau. Maka Nabi SAW meminta kepada bapaknya supaya tidak meneruskan pernikahan. Jadi ini termasuk apa? Kalau gadis harus meminta persetujuan, harus minta izin. Tapi kalau janda menikah itu hanya minta persetujuan. Ini maka kalau gadis itu tidak boleh dipaksa, dia harus dipaksakan oleh wali nggak boleh. Kecuali dipaksa itu apa? Yang boleh dipaksa wali itu hanya boleh memaksakan kepada wanita itu ketika di bawah umur. Itu boleh. Bapak memaksakan anak gadis apa? Anak perempuannya kalau belum balik, maksudnya apa? Kalau belum balik, kalau belum balik, maka itu dipaksa boleh. Misalnya seperti apa? Aisyah dinikahkan oleh Rasulullah dengan pada usia 8 tahun. 6 atau 7 tahun. Aisyah dinikahkan itu oleh Abu Bakar Siddiq itu 6 atau 7 tahun itu adalah apa? Dipaksa. Dan ini termasuk boleh. Tapi kalau gadis sudah balik, maka harus minta izinnya. Mau enggak dia menikah? Bapaknya hanya mengatakan saya mau nikahkan kau dengan si fulan. Mau enggak? Anaknya tahu si fulan itu enggak mau, saya enggak mau. Ya sudah, berarti enggak boleh. Tidak boleh memaksa. Bagaimana kalau dipaksakan orang tuanya memaksa, kamu punya kan orang dulu kan begitu. Nikah dulu, nanti setelah itu cinta itu kemudian belakangan. Apa namanya? Kita katakan ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena yang jelas bahwa nikah, syarat daripada nikah itu harus ridho antara pasangan calon suami dan calon istri. Kalau calon istrinya ridho, tidak ridho, calon suaminya ridho, maka itu enggak boleh. Itu termasuk memaksakan pernikahan yang di memaksakan pernikahan yang termasuk perbuatan yang diharamkan. Allah Ta'ala. Bismillah, bolehkah menikahi 2-4 wanita dalam satu resepsi? Boleh. Ya, tapi dalam satu akad enggak boleh. Ya, kan? Dalam satu akad itu enggak boleh. Kan gimana satu akad? Dalam menikahi 4 wanita dalam satu akad enggak mungkin, ya kan? Itu satu perbuatan yang tidak mungkin. Mesti apa? Satu-satu. Saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mahar sekian. Kontan, selesai. Saya nikahnya, saya terima nikah. Harus ada akad lagi dengan bapak mertua yang baru, dengan wali yang ketiga, wali yang keempat. Itu kan beda waktu. Itu boleh. Tapi kalau misalnya apa namanya satu waktu, tidak mungkin. Saya terima semuanya empat-empat ini satu dalam satu pun tidak boleh, tidak ada. Itu termasuk nikah yang tidak sah. Jadi bolehkah menikahi 2-4 wanita dalam satu resepsi? Kalau satu resepsi boleh. 4 semua setelah akad nikah kemudian satu kali resepsi enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya melakukan akad, satu akad 4-4-nya maka itu tidak dibolehkan Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, assalamualaikum Ustaz, apakah boleh meminta syarat agar dibolehkan bekerja di luar rumah? Ini kalau misalnya istri mengatakan kamu boleh menikahi saya dengan syarat, biarkan saya bekerja di luar rumah, maka apa? Kalau calon suami mengatakan iya, maka harus sebenarnya ini termasuk, karena bekerja di luar rumah itu tanda tanyanya masih banyak, itu belum jelas. Bekerja di luar rumah itu maksudnya apa? Kalau bekerja di luar rumah dalam arti misalnya saya kan pengen jadi pegawai negeri misalnya, gitu. Saya pengen jadi pegawai negeri atau saya pengen maka bekerja di luar rumah itu kan tafsirannya banyak. Kalau dia di luar rumah dalam arti kemudian apa misalnya tadi PSK atau itu kita katakan nggak boleh, ya. Maksudnya apa namanya? Kenapa? Karena itu istilah bekerja di luar rumah itu kan banyak tafsiran. Maksudnya apa? Harus jelas sama suaminya. Dan suami ya itu juga harus jelas. Misalnya apa? Misalnya kamu boleh menikahi saya dengan syarat kamu jangan melarang saya kerja jadi pegawai negeri misalnya. Jangan kamu boleh menikahi saya dengan syarat kamu jangan melarang saya jadi pegawai negeri. Kalau jadi pegawai negeri maka syarat ini termasuk syarat yang boleh. Maka kalau suami mengatakan iya, ya sudah sah pernikahan. Kenapa jadi pegawai negeri itu haram? Hah? Jadi pegawai negeri haram? Tidak, ya kan? Yang haram itu kalau apa? Ikhtilat, ya kan? Kalau situ ada yang perkara-perkara yang haram terjadi perbuatan itu tidak. Ya kan? Kamu boleh menikahi saya dengan syarat kamu tidak boleh melarang saya kerja di pabrik rokok misalnya. Nah, itu nggak boleh, ya kan? Pabrik minuman keras itu nggak boleh. Maka ini syarat batin. Maka suami tidak boleh mengizinkan. Tidak boleh mengizinkan nanti istrinya pulang-pulang bawa satu botol. Nanti satu bungkus rokok, satu bungkus lumayan ya kan. Nah, itu termasuk syarat yang batin. Tapi kalau misalnya bekerja di luar rumah dalam arti pekerjaan yang memang itu adalah halal, kita katakan pekerjaan itu adalah halal, maka syarat ini bunyi. Tapi kalau pekerjaan itu adalah haram, maka kita katakan adalah apa? Syarat ini adalah batin. Ya kan? Saya ingin jadi dosen, kamu jangan melarang saya jadi dosen. Itu enggak ada masalah. Jadi dosen itu boleh apa tidak? Boleh. Siapa yang melarang jadi dosen? Enggak ada. Maka pasangan juga tidak melarang jadi dosen, silakan. Ya kan? Maka ini apa? Suami tidak boleh mencegah. Tapi kalau misalnya saya, kamu boleh menikahi saya dengan syarat kamu tidak boleh melarang saya kerja di bank. Itu haram, karena kerja di bank termasuk riba. Kan gitu ya. Ini adalah tergantung pekerjaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, yang lain. Ada yang ketiga namanya syarat mu'allaq. Ada namanya syarat mu'allaq, syarat menggantung. Syarat menggantung. Kalau syarat menggantung, maka kita katakan itu bergantung kepada syarat itu. Kalau misalnya satu tahun saya tidak memberikan nafkah kepada kamu, itu namanya, maka itu sudah jatuh talak. Seperti misalnya sigot tali talak. Sigot tali talak, ya kan? Misalnya nanti akan ada bab talak, misalnya pekan depan, misalnya kita akan bicarakan lagi. Nah, Allah Ta'ala, dan Ustaz yang sudah datang. Aku lupa di atas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jamnya diajuin jam 8 sampai jam 8:30 di masjid tetap. Jam 8 sampai 8:30? Iya. Hah? Iya. Cuma setengah jam. Gimana? Jam 8 sampai 8:30? Iya. Setengah jam. Maaf Ustaz, jam 8 sampai jam 9:30. 9:30. Salah baca. Temanya fikih praktis puasa Ramadan. Bisa jam 22 Mei. Hari Ahad kan? Hari Ahad. Ya, kalau hari Ahad enggak usah diomong. Iya.